Bagaimana Rara? Silakan. Rara, kamu nyanyi lagu slow sudah bagus. Sering sekali kamu nyanyi lagu slow. Ternyata kamu sekarang membuktikan bukan nyanyi yang middle beat, tapi yang langsung rock up beat. Nasar. Ya. Sehebat apa sih Rara di lagu ini? Muat saya untuk ukuran Rara hebat nyanyi lagu rock. Ya. Karena kenapa hebatnya? Coba didengar lagi ya di video.com. Tarikan-tarikan rocknya itu tidak ada yang meleset. Pas. Semuanya tepat jeder. Langsung. Udah gitu. Ditutup sama koda yang spektakuler. Kodanya itu yang membuat. Saya bilang gini, ini kalau koda gak nyampe, gagal semuanya dari awal sampai akhir. Kodanya juga nyampe. Wow. Jadi nanti kalau Rara, ini Rara SMS-nya mesti tiba-tiba langsung naik. Tok. Harus didukung. Semua harus, karena dia nyanyi slow udah oke. Nyanyi lagu yang mendayu-dayu udah. Terus nyanyi gula-gula pernah kan? Gula-gula juga itu ngebeat tapi bercengkok pernah. Ngerok pernah. Berarti kan dia udah layak banget. Bisa banget. Serba bisa. Ya, satu pesannya. Kalau SMS bagus masuk lagi ya. Pertahankan yang malam ini. Jangan sampai kendor. Oke Rara? Yes. Sudah menikilis berarti. Indosiar.